Yang kedua, kita bisa yakinkan pada diri kita, kenapa saya pilih Allah bukan Tuhan yang lain? Maka Allah memperkenalkan logika berpikir yang dalam di Quran. Misal, kita ambil Quran surah Al-Anbiya misalnya. Quran surah 21. Ketemukan di ayat 22 itu, ya. Law kana fihi ma'alihatun la fasadat. Kata Quran, kalau di langit di bumi ini didapati banyak Tuhan, ya, maka akan sulit mengaturnya, akan hancur buminya. Bisa, Tuhannya ada tiga. Yang satu Tuhan Rahman, ya. Yang satu Tuhan untuk memberikan hukuman misalnya, ya. Yang satu lagi Tuhan untuk menghisab, menimbang-nimbang, ya. Begitu Tuhan Rahmat misalnya mau ngasih sesuatu, Tuhan untuk mengancam, menghukum, bilang, oh jangan, sekarang waktunya dihukum, bisa. Yang satu bilang, gak bisa, sekarang waktunya memberi rahmat, ya cekap nantinya, ya. Alam tidak akan teratur. Karena logikanya, satu makhluk, satu pikiran, dua makhluk akan bertambah cara berpikirnya, ya. Jelas di sini? Baik, itu cara berpikir Quran, diperkenalkan. Jadi kalau kita cukup menerangkan pada orang Islam, cukup dengan dalil. Tapi menjawab orang-orang yang non-muslim yang belum tahu, kita mesti kedepankan argumentasi berpikir, tapi pada yang diperkenalkan oleh Quran, ya. Jelas di sini? Boleh pakai pikiran kita juga, nalar kita, tapi ketika mengambil dari nilai Quran, itu akan lebih menguatkan, oh ternyata Quran benar, ya. Oh ternyata datang dari Allah, itu lebih mudah menundukkan mereka untuk mengenal Islam lebih dekat. Pelan-pelan. Dari sini kita bisa buktikan yang paling luar biasa itu Quran langsung menghadirkan runtutan berpikir kepercayaan-kepercayaan lain yang kuat. Saya ulangi, yang kuat kepemelukannya, maksudnya dipeluk banyak orang, yang diyakini banyak orang, kan sifatnya dua ini. Maaf, kalau tidak trinitas, ya, trinitas. Atau yang kedua, politeisme, ya, Tuhannya banyak, kan pengikutnya banyak, ya. Maka banyak sekali ayat di Quran bercerita untuk istilahnya memutus logika berpikir, ya. Atau memberikan argumentasi yang kuat supaya runtutan berpikir tentang pemahaman itu bisa dihilangkan, ya. Bisa dikalahkan cara berpikirnya. Bisa, saya beri contoh sederhana saja. Kalau trinitas Tuhannya ada berapa? Tiga. Pertama Tuhan Bapa. Kedua Anak. Ketiga Roh Kudus. Misal saja, ya. Misal, kita ambil. Saya pernah bertanya, kenapa Anda menjadikan Yesus, Isa itu sebagai Tuhan? Ini Tuhan Anak. Dijawab salah satunya, perhatikan, karena Yesus bisa menghidupkan yang mati, Nabi lain tidak bisa. Kita jawab, kata siapa? Nabi Ibrahim kata Quran lebih canggih, bahkan disebutkan di Taurat, bahkan di kitab Anda. Nabi Ibrahim lebih canggih cara menghidupkannya yang mati. Al-Baqarah 260. Kalau Nabi Isa kan cara menghidupkannya dipanggil, hidup dengan izin Allah, ditepuk, ya, dia bangun. Nabi Ibrahim lebih canggih, dicincang dulu itu. Dicincang, disimpan di bukit-bukit yang berbeda. Jadi lebih hebat caranya, dicincang dulu, dipisahkan dulu, dipanggil dengan izin Allah, datang lagi nyatuk. Ya. Perhatikan. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Al-Baqarah 261 sebelah kanan paling atas. Ya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan pada saya bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, apa engkau tidak yakin padaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tentu saya sangat yakin tapi supaya hati saya tenang saja. Perhatikan, kata Allah, cobalah engkau bawa burung, potong-potong itu, fasurhunna ilaih, tebarkan di setiap gunung yang berbeda. Misal, burung bagi tiga, satu simpan bukit A, satu bukit B, satu bukit C, ya. Thummatuhunna, kemudian panggil itu dengan nama Allah, yatinakasaya, akan nyatu kembali datang kepadamu. Bapak Ibu bayangkan, Nabi Ibrahim bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, caranya sama seperti Isa, tapi lebih dahsyat, ya, lebih hebat, dipotong-potong dulu, Isa langsung. Masya Allah, kenapa Isa dianggap sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim tidak? Nah, itu jalan berpikir, diantara argumentasi yang bisa ditampilkan. Amisah, kok tidak begitu, Ibrahim punya bapak. Ya, Ibrahim punya ibu, Isa tidak. Dijawab lagi oleh Quran. Misal, Quran misalnya surah penciptaan Adam. Ya, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Adam pertama diciptakan. Ya, Adam pertama diciptakan. Adam lebih hebat lagi. Isa punya ibu, tak punya bapa. Adam tak punya ibu, tak punya bapa. Kenapa Isa dijadikan Tuhan, Adam tidak? Ya, makanya nanti nanti di Ali Imran akan ditegaskan. Perhatikan, maka penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Ya, maka luhu kama tadi Adam. Ya, khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah dan dikatakan kun, maka jadilah kau. Ya, sangat mudah bagi Allah. Nah, itu maksud saya, itu bahasa-bahasa Quran yang bisa ditampilkan mematahkan argumentasi yang mempersoalkan tentang Allah. Ya, itu yang disebut dengan uluhiyah. Jelas di sini. Nah, saya teruskan sebentar, nanti kita berhenti di sini. Kalau kita sudah yakin sebagai orang Islam, Tuhannya Allah, yang menjaga kita Allah, yang merawat kita Allah, sudah yakin betul sehingga kita tolak Tuhan yang lain. Sehingga dari sini, kalau Bapak Ibu mendengar misalnya ada aliran-aliran lain membawa Tuhan yang berbeda, ya, membawa sifat-sifat yang berbeda, kita sudah bisa menolak dengan langsung, dengan tahu ciri-cirinya saja. Oh, semua agama itu benar menuju pada Tuhan yang sama. Oh tidak, Tuhan kami beda dengan Tuhan Anda. Selesai. Ya, dia bertanya, kita jawab dengan yang tadi, dulu tadi.